أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, betapa banyak orang tua sudah terfikir bagaimana kelak kalau meninggalkan kehidupan dunia ini, berharap setidaknya bisa mewariskan harta benda yang cukup untuk anak keturunan supaya saat ditinggalkan mereka merasakan nyaman, tenang berkehidupan, dan nampaknya terjamin kebutuhan-kebutuhan pokok dalam berkehidupan dan menata masa depan. Tentunya itu hal yang lumrah, hal yang baik, yang tidak dilarang juga oleh syariat. Namun, ayat ke-133 surah Al-Baqarah memberikan satu pelajaran yang sangat dalam kepada kita. Saat diviralkan oleh Al-Quran, bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam mengumpulkan anak-anak beliau di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Ya'qub alaihissalam untuk memastikan warisan terbaik dari yang selayaknya ditinggalkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Ternyata Nabi Ya'qub tidak memastikan bagaimana harta benda bisa diterima oleh anak-anaknya, tidak memastikan bagaimana materi berkecukupan ketika mereka ditinggalkan oleh ayahandanya. Tapi yang pertama kali ingin dipastikan oleh beliau di atas semua itu adalah bagaimana akidah mereka saat kedua orang tua mereka meninggalkan mereka di kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran mengabarkan kepada kita sambil bertanya, apakah kalian pernah dengar kisah tentang Nabi Ya'qub yang viral itu? Pernahkah kalian mendengarnya? Pernahkah kalian menyimaknya? Tatkala Nabi Ya'qub alaihissalam mendekati ajal kematiannya, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan memastikan dengan bertanya, bilapun ayah meninggalkan kalian nanti, sekiranya ayah meninggal, kalian akan menyembah siapa? Siapa yang kalian sembah sepeninggal ayah? Maka mereka dengan mantap dan kompak mengatakan, jangan khawatir ayah. Bilapun ayah lebih dulu meninggalkan kami, kami pastikan insya Allah kami akan tetap teguh memegang akidah, menyembah Allah yang sama, yang ayah sembah, yang kakek ayah juga sembah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian Nabi Ismail, juga ayahanda ayah, yaitu Nabi Ishak alaihimussalam jami'an. Itulah satu legasi terbaik yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya sampai mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami pastikan ayah, kami akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ayah telah meninggalkan kami. Ini mengonfirmasi bahwa mereka semua adalah muslim dengan mengatakan mereka tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting yang kita garis bawahi, jangan sampai ada orang tua berpulang meninggalkan warisan harta benda yang sangat melimpah, rumah mewah, kendaraan banyak, tapi ternyata lemah dalam akidah. Semua harta benda itu tidak akan pernah mampu menolong seorang hamba ketika berhadapan dengan Rabb-nya, bahkan di alam kuburnya. Pastikan sejak saat ini anak-anak kita mendapatkan kebutuhan dan warisan akidah yang kuat sehingga nyaman orang tua saat meninggalkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.